Waalaikumsalam. Abdul Syahid, kera. Maju duduknya. Nah, yang belakang maju. Ah, dari penerogoh hafalkan. Hafal belum? Belum. Penerogoh kedua. Anta Ismail baca hadis. Ayo sini masuk baca hadisnya. Rasulullah SAW. Wala wasabin. Hazan. Wala adha wala qamina. Wala adha. Antakum jami'an. Selamatin mata. Baik, telah lewat penyebutan bahwa Allah memberikan ujian-ujian. Kenapa Allah memberikan ujian-ujian tersebut? Apa tujuannya? Indah Umar. Hah? Likostil imtihan wa dalil. Tabarakal ladzi. Mana syaitnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, masyaid di sini liya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa lagi? Ini lihat. takfiri dzunub, dalil. Baru dia hafal dalil. Apa dalilnya? Hatta syaukah. Ya, mungkin perlu ditambah lah. Kenapa Allah berikan ujian-ujian demikian tadi? Tambahan berikutnya adalah li'ibadihi 'anil nar, untuk menjauhkan dia dari neraka. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man azhaballahu basarah, man azhaballahu basarah fasabar wahtasab kana haqqan 'ala Allahi wajiban, kana haqqan 'ala Allahi wajiban alla tara 'ainahu an-nar. Kita ulang, man azhaballahu basarah fasabar wahtasab kana haqqan 'ala Allahi wajiban alla tara 'ainahu an-nar. Barang siapa yang Allah hilangkan matanya, ia bersabar dan mengharapkan pahala Allah SWT, wahtasab, mengharapkan pahala, maka berhak bagi Allah, wajib bagi Allah SWT, Allah jadikan matanya tersebut tidak akan melihat api neraka. Tidak akan melihat api neraka. Jadi matanya tidak akan melihat. Kalau melihat tidak, maka tidak mungkin masuk neraka Allah SWT. Tidak akan mungkin masuk neraka. Ini pentingnya apa? Pentingnya bersabar dan ihtisab ketika mendapat musibah-musibah. Kita ulang, man ahaballahu basarah fasabar wahtasaba kana haqqan Allahi wajiban alla tara 'ainah annar. Demikian pula keutamaan yang lain li rafi'i darajatil 'abdi, li rafi'i darajah. Jadi untuk mengangkat derajatnya. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Dunya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Rasulullah menyatakan Suda'ul mu'min Fasyaukah yusyakuha Au syai'un yu'zihi Yarafa'ahu Allah biha darajatan yaumul qiyamah, yarfa'ullahu biha. Nah, kita ulang yarfa'ullahu yaumul qiyamah biha darajatan. Wa yukaffir anhu dzunubah. Kita ulang kembali, Suda'ul mu'min Fasyaukah yusyakuha, au syaukah yusyakuha, au syai'un yu'zi, yarfa'ahu Allahu yaumal qiyamah biha darajatan wa yukaffir anhu dhunubah. Sudah, apa itu sudah? Kepala pusing atau sakit kepala atau pusing, sudah al-mu'min. Duri yang mengenainya atau duri yang mengenainya atau sesuatu yang merintanginya atau menghalanginya, itu mengangkat, ya Allah akan mengangkat dengannya tersebut pada hari kiamat derajat, dan Allah menghapus dengan suda ataupun syaukah, demikian pula syai mala dzunubah, dzunubah yang menghapuskan dosa. Jadi segala sesuatu yang menimpa mukmin itu akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripadanya apa? Orang kafir. Ini halan nulis nan. Ya kemarin nulis nulis nan nulis. Demikian pula keutamaan yang lain, kenapa Allah berikan ujian li takhalihi al-jannah, untuk masukkan dia dalam surga. Telah lewat hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Allah azza wajal, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi, jika hambaku aku kunci dengan habibatayhi, ini kekasih, yang paling utama di sini adalah mata. Nah, ini paling apa yang dicintai. Fasabar, ia bersabar. Hawattuhu minhuma al-jannah, hawattuhu minhuma al-jannah, aku akan ganti atas kedua mata tersebut apa dengan surga. Kita ulang, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar awattuhu minhuma al-jannah. Jadi misalnya sakit matanya ataupun buta ataupun yang lain, tercukil matanya misalnya, dia bersabar, maka Allah akan ganti mata yang tersebut itu dengan surga. Ya tentunya dia akan masuk surga Allah SWT. Nah, ini keutamaan yang lain. Berikutnya adalah limudawamati, limudawamah ala kitabatihi bil amali salih, ala kitabatihi bil amali salih, untuk terus menerus tertulisnya dia dengan amalan yang baik. Limudawamati ala kitabatihi bil amali salih. Dalam hadis Abi Musa wal Bukhari, Rasulullah menyatakan, idza maridul abdu au safar au safara kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahiha. Kita ulang, idza maridul abdu, jika seorang hamba itu sakit, au safara atau dia bepergian, kutiba lahu, ditulis baginya itu, ma kana ya'mal muqiman sahiha, sebagaimana dia beramal dalam keadaan mukim. Dalam keadaan apa? Tidak berpergian. Sahih dalam keadaan sehat. Jadi misalnya kalian tiap hari sholat tahajud. Setelah itu 3 hari sakit. Kalian tidak mampu sholat tahajud. Karunia Allah rahmatnya, walaupun kalian sakit, tetap ditulis sebagai orang yang sholat tahajud. Itu kalau dilakukan dengan apa? Dengan mudawamah, terus menerus. Tapi kalau malam tadi tahajud, baru tadi aja sholat tahajudnya, sebelumnya tidak pernah tahajud, bagaimana? Kemudian sekarang sakit atau nanti malam masih sakit, besok masih sakit, ditulis apa enggak ditulis? Ditulis apa enggak? Enggak ditulis. Ini amal yang dilakukan dengan rutinitas. Olehnya itulah Rasulullah menyatakan ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis Aisyah, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Seutama jadi amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang ia lakukan dengan terus-menerus, walaupun sedikit. Nah, ini rutinitas, ini penting. Sama dengan seorang yang tiap hari merojaah satu juz, tiba-tiba sakit, tidak bisa merojaah sama sekali. Maka dia ditulis sebagai apa? Sebagai orang yang beramal soleh. Dia baca satu juz walaupun sakit. Mungkin tiba-tiba kalian mendapat musibah tertabrak mobil kemudian koma selama 5 hari. Begitu koma terus blablas. Nah, enggak sadar lagi langsung meninggal. Bagaimana kondisi demikian? Dia ditulis. Nah, orang tersebut ditulis dalam keadaan beramal soleh. Sehingga walaupun mungkin dia belum mengucapkan la ilaha illallah, tetap ditulis sebagai orang yang baik, husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan baik. Yang di sini penting untuk beramal dengan mudawamah. Atau kalian bepergian. Bepergian mungkin tidak sempat merojaah. Atau biasanya tasmi, tidak bisa nasmi. Biasanya ngajar, tidak bisa ngajar. Karena bepergian. Kadang mau merojaah, nah ternyata di bis juga tidak ada apa istilahnya, tidak mendukung mau merojaah, tidak bisa. Mungkin banyaknya terstel apa nyanyian dan sebagainya, tidak bisa merojaah. Ditulis baginya itu adalah amalan yang baik. Nah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian-ujian itu untuk senantiasa hamba tersebut tetap mendapatkan kebaikan. Nah, jadi banyak keutamaan bagi orang yang beriman ketika mendapatkan musibah-musibah. Yang itulah jangan bersedih hati. Tatkala sakit misalnya, jangan bersedih hati. Ya, walaupun kalian tidak bisa merojaah, tetap ditulis kebaikan-kebaikan. Apalagi kondisi sakit masih merojaah. Kondisi musafir masih beramal soleh lebih-lebih lagi. Nah, tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat di situ. Saya minta kita ulang kembali. Jadi yang pertama tadi bagaimana? Apa? Untuk apa Allah memberikan ujian? Hah? Nah, li'ibadihi anin nar. Jadi untuk menjauhkan dia dari api neraka Allah SWT. Jadi kalau mendapatkan man amallahu basarah fa sabara wahtasab kana haqqan 'alaihi wajiban alla tara 'ainah annar. Jadi barang siapa yang Allah hilangkan matanya, jadi betul-betul hilang atau hilang dari tidak bisa melihat. Ini buta. Jadi bisa diartikan betul-betul hilang, dicukil matanya seperti disiksa, atau betul-betul apa dirinya tidak bisa melihat. Kemudian dia bersabar wahtasab, maka berhak bagi Allah, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa matanya tersebut tidak akan melihat api neraka. Demikian pula nah dengan tujuan untuk mengangkat derajatnya, sudahul mukmin, pusingnya seorang mukmin atau sakit kepalanya orang mukmin. Demikian pula syauqah yusyaquha, syauqah yusyaquha, duri yang menanya usai yudhi. Yarfa'allahu yaumil qiyamah bi darajah wa yukaffiru anhu dzunubah. Jadi akan menghapus baginya itu dosa. Ya Allah akan menghapus dosanya dan juga Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian pula menginginkan Allah itu masukkan hamba tersebut dalam surga. Idza talaa itu 'abdi bi habibati fa sabar awatu minhum al jannah wa idzan idza safara al 'abd. Naam, aw marid, naam. Aw idza marida al 'abd aw safar kutiba lahu makana ya'mal muqiman sahiha. Dan masih banyak keutamaan yang lain. Naam, keutamaan-keutamaan berkaitan dengan orang-orang yang mendapat musibah jadi bisa bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat bahwasanya ada di antara manusia tidak bersabar bahkan berkeluh kesah. Yang demikian merupakan kerugian yang sangat besar. Sudah musibah yang tidak bisa terhindar dan ternyata orang tersebut di samping tidak bisa terhindar mendapatkan dosa. Dan juga terjadi kesalahan di antara orang awam bahwa kalau jadi biasa hari-hari biasa itu dia sholat tiba-tiba koma dalam tempo mungkin sebulan. Itu kalau di daerah Ponorogo dan sekitarnya itu nama ada sholat untuk membayar hutang. Nanti ngundang santri-santri, dulu kita termasuk santri yang diundang juga. Nah, menyolatkan, menyolatkan bagi orang yang koma tersebut. Jadi misalnya dia selama setahun sakit tidak bisa sholat, sangat tua. Nah, tinggal ngundang santri sebanyak 360 ini sholat subuh, zuhur, asal, maghrib, isya. Nah, secara berjamaah. Setelah begitu, nah makan-makan selesai sudah. Jadi selama setahun sudah selesai. Kalau demikian keadaannya, orang-orang kaya gampang ya enggak? Orang-orang kaya kalau sholat itu bisa dilunasi oleh orang lain, tentu orang kaya akan lebih gampang. Cuma 360 apa. Nah, gampang kasih. Kasih nasi 5 ribuan. Kasih 360 kan gampang. Namun di sana tidak melihat hadis Aisyah kunna nu'mar biqada'i shaum wa nu'mar biqada'i as-shalah. Kami perintahkan untuk mengqada puasa, tapi kalau salat tidak diqada. Tidak ada qada salat. Apalagi orang lain yang qadakan salatnya. Ini pemahaman yang tidak benar. Ini tidak perlu diqada kalau seandainya dia sakit karena akan ditulis. Berbeda dengan puasa. Karena ada nasnya di situ. Ada nasnya untuk melunasi puasa man mata wa alaihi siam soma'anhu walihu. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, maka walinya itu yang akan melunasi hutang puasanya. Ini jangan sampai salah paham antara puasa dengan sholat. Kalau sholat jelas ada nasnya di situ, hadis Aisyah. Sudah habis waktunya. Allahumma sholli.